Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaidah yang keempat dari kita mengetahui ayat itu makkiyah atau madaniyah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ar-rabi' faedah yang keempat adalah tamyizun nasikh minal mansukh, membedakan antara ayat-ayat yang nasikh, yang menghapus, dari ayat-ayat yang terhapus, minal mansukh. Fima law waradat ayatani makkiyah wa madaniyah, apabila terdapat dua ayat, satu makkiyah dan satunya madaniyah. Maka dengan kita mengetahui ayat ini makki atau ayat ini madani, kita bisa menyimpulkan dan bisa kita katakan bahwa ayat yang makkiyah itu telah dihapus hukumnya dengan ayat madaniyah. Yatahaqqaqu fihi masyrutun nasakh, tetapi permasalahan nasakh dan mansukh di sini itu terpenuhi, harus terpenuhi padanya syarat-syarat nasakh. Syarat-syarat an-nasakh. Apa itu syarat-syarat nasakh? Apa syarat-syarat permasalahan an-nasakh wal mansukh? An-nasakh wal mansukh, ada tiga syarat yang disebut oleh para ulama dalam syarat nasakh. Yang pertama yaitu adanya pertentangan antara kedua ayat. Adanya pertentangan, ta'arud. Pertentangan yang tidak bisa digabung. Ada yang pertentangan, berbeda jauh, bertolak belakang. Ini mengatakan demikian, ini mengatakan lawannya. Adanya pertentangan. Syarat yang kedua, tidak mungkin untuk digabung. Pertentangan itu tidak bisa untuk digabungkan. Syarat yang ketiga, harus diketahui at-tarikh, harus diketahui zaman atau masanya. Ini dengan mengetahui apakah itu ayat yang awal turun atau yang akhir turun. Maka mengetahui ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah itu membantu seseorang untuk bisa mengetahui mana ayat yang menghapus dan mana ayat yang dihapus. Fa innal madinata nasikhatun lil makkiyah, dikarenakan ayat-ayat Madinah yang turun di Madinah itu nasikhah, menghapus, ayat-ayat yang turun di Makkah lil makkiyah. Kenapa? Lita'akhuril madinati anha, dikarenakan ayat yang turun di Madinah itu datang belakangan daripada ayat yang diturunkan di Makkah. Nah, ini juga faedah dari kita mengetahui ayat itu makkiyah atau madaniyah. Yaitu seorang bisa membedakan mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Tetapi harus terpenuhi syarat-syarat nasikh. Tidak semua perbedaan itu harus kita katakan berarti ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Tidak. Harus terpenuhi syarat-syarat nasikh yang sebelumnya. Yani harus juga adanya pertentangan dan tidak bisa digabung. Tetapi selama bisa digabung, pertentangan yang terlihat zahirnya itu berlawanan, bisa digabung, maka di sini tidak bisa kita hukumi, hukum ini dihapus dan hukum ini ditetapkan. Tapi itulah beberapa faedah atau setidaknya empat faedah yang beliau sebutkan dari mengetahui ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Kemudian pasal berikutnya beliau sebutkan, qala rahimahullah, al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan, hikmah diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan, secara terpisah, berangsur-angsur. Min taqsimil Qur'ani ila makkiyyin wa madaniyyin yatabayyanu annahu nazzala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Dari pembagian Al-Quran itu menjadi dua bagian, Makki dan Madani. Setelah kita mengetahui Al-Quran itu dibagi menjadi dua bagian, ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah, yakni atau Makki dan Madani. Jelas darinya, yatabayyanu, jelas darinya, annahu nazzala 'alan nabi, bahwa Al-Quran ini turun kepada Nabi SAW mufarraqan, secara bertahap, terpisah, tidak sekaligus, berangsur-angsur. Walinuzulihi 'ala hadha al-wajh, wal nuzulihi ala hadha al-wajhi hikamun kathira, Dan turunnya Al-Quran dengan cara ini terdapat banyak hikmah. Di sini beliau akan menyebutkan hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur. Banyak hikmahnya, diantaranya minha, diantaranya al-awwal, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan, mengokohkan hati Nabi alaihi salatu wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang kafir itu berkata, komentar protes kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa? Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepadanya jumlatan wahidah, sekaligus turun satu kali? Maka orang kafir protes kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mengomentari, kenapa Al-Quran ini diturunkan secara terpisah dan tidak diturunkan langsung sekaligus bagaimana diturunkannya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tentunya hal ini membuat orang-orang ragu, apakah betul ini turun dari Allah, padahal kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Tapi mengapa Al-Quran demikian? Maka Allah kokohkan hati-hati Nabi AS dengan menurunkan ayat itu secara terpisah. Maka dengan itu Allah menjawab, kadzalika, yakni kadzalika nazzalahu mufarraqan, demikianlah kami jadikan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, linutsabbita bihi fuadak, linutsabbita, dengan tujuan untuk mengokohkan hatimu. Warattalnahu tartilan, kami bacakan Al-Quran ini kepadamu dengan tartila syai'an fa syai'an, sedikit bertahap demi tahap, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Ini makna warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimathalin, kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, wala ya'tunaka bimathalin, dan tidaklah orang kafir itu mereka datang kepadamu dengan suatu masal. Apa itu al-masal? Yang syubah, syubah. Ini maksud dengan masal di sini syubhat. Tidaklah mereka datang kepadamu dengan membawa syubhat, syubhat, untuk membuat kamu ragu. Liyasuddun nas an sabilillah, demikian juga membuat orang lain, manusia, terhalang dari jalan Allah. Mereka mendatangkan syubhat-syubhat itu tujuannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali pasti kami turunkan kepadamu bil haq, dengan petunjuk, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Jadi setiap orang kafir membuat syubhat, membuat sesuatu yang menghalangi manusia untuk menerima kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla turunkan petunjuk dan kebenaran itu supaya kokoh Nabi SAW dan para sahabatnya di atas al-haq tersebut. Nah, inilah hikmah di balik hikmah yang pertama yang disebut oleh Syekh di sini, di balik mengapa Al-Qur'an diturunkan secara terpisah, yaitu tujuannya adalah untuk mengokohkan Nabi SAW dan semakin teguh, semakin kuat keimanan beliau dan tenang hatinya, dan juga semakin kuat ilmu yang beliau dapatkan, yaitu dengan cara bertahap. Juga dikarenakan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap ini akan lebih memberikan pengaruh besar terhadap orang yang mendengarnya dan juga terhadap Nabi SAW, berbeda dari apabila Al-Quran diturunkan secara langsung sekaligus, maka itu pengaruhnya hanya di awalnya saja. Sekaligus turun, habis satu mushaf semua. Nah, terdapat pengaruh mau'idhah, memberikan pengaruh, tapi di awalnya saja. Kemudian setelah itu bisa saja dia lupa. Lupa bahwa itu sudah pernah diturunkan. Dan demikian, terkadang seseorang itu lupa. Tetapi jika diturunkan sedikit demi sedikit sesuai kondisi dan keadaan, maka di sini tentu lebih mengokohkan mereka, lebih memberikan pengaruh lebih besar daripada apabila diturunkan sekaligus. Mengokohkan hati Nabi SAW dan juga menghibur, menghibur Nabi SAW di saat beliau sedang dalam keadaan gundah, dalam keadaan takut, atau dalam keadaan sedih. Maka turunlah Allah, turunkan Al-Quran untuk menghibur beliau. Nah, beliau sebagaimana yang kita ketahui berdakwah, di tengah-tengah orang kufar yang menentang, bahkan yang membenci, melakukan makar-makar terhadap Nabi SAW. Tentunya ini Nabi SAW dalam kondisi yang butuh ada yang membantu dan mengokohkan beliau dalam pendiriannya, sehingga sering Allah Azza wa Jalla mengisahkan kisah-kisah para nabi terdahulu kepada Nabi SAW tujuannya untuk mengokohkan hati beliau. Kadzalika Allah berfirman, kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, demikianlah kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul sebelummu yang dengannya kami mengokohkan hatimu. Linuthabbita bihi fu'adak. Demikian juga ketika Nabi SAW tertimpa kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang membuat beliau sedih, membuat beliau sakit hatinya karena terganggu oleh ucapan orang kafir, maka Allah turunkan menghibur beliau. Allah turunkan ayatnya sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Allah berfirman menghibur Nabi alaihi salam, "Qad na'lam," sungguh wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, sungguh kami itu tahu, "innahu la yahzunuka alladhi yaqulun," sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu membuat sakit hatimu, membuat kamu bersedih. Kami tahu yang mereka ucapkan, ucapan-ucapan mereka itu betul-betul membuat kamu sedih. Maka ketahuilah, fa innahum la yukadzibunak, ketahuilah bahwa mereka itu hakikatnya tidak mendustakan kamu, tetapi mereka adalah orang-orang yang zalim, walakinna adh-dhalimin, tetapi orang-orang zalim itu mereka bi ayatillahi yajhadun, mereka itu betul-betul yajhadun, menentang, tidak mau menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah menghibur dengan mengatakan, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik," sungguh telah didustakan pula rasul-rasul yang kami utus sebelum. "Fasabaru wa udu," mereka itu bisa sabar, diganggu, diuji dengan ujian-ujian, sabar. "Wa udu," dan bahkan mereka diganggu oleh kaumnya, "hatta atahum nasruna," sampai datang pertolongan kami. Maka ayat-ayat yang seperti ini tentunya menghibur Nabi SAW dan mengokohkan pendirian beliau, mengokohkan keimanan beliau dan hati beliau. Maka ini hikmah yang pertama, mengapa Al-Quran diturunkan secara terpisah. Kemudian hikmah yang berikutnya, qala rahimahullah, athani ayyashul ala nasi hifzuhu wa fahmuhu wal amalu bihi haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an. Di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara terpisah, secara bertahap, yaitu untuk memudahkan manusia dalam menghafalnya, wa fahmuhu, dalam memahaminya, wal 'amalu bihi, dalam beramal dengannya. Haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, di mana Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Bagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW beliau adalah seorang yang ummi. Seorang yang ummi. Dan mayoritas orang Arab terdahulu, mereka adalah orang-orang yang ummi. Tidak bisa membaca. Demikian pula tidak bisa menulis. Maka cocok dan tepat apabila Al-Quran diturunkan secara bertahap. Karena itu lebih mudah untuk dihafal. Dan lebih mudah untuk dipahami. Bahkan lebih mudah seseorang itu untuk mengamalkannya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna la nujawizu 10 ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allam ma'aniha wal 'amal biha." Fa kunna nata'allamu al-'ilm wal 'amal. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa kami tidak pernah melewati 10 ayat dari ayat Al-Quran yang diturunkan dari mulut Rasul alaihissalam yang diucapkan Rasul alaihissalam, hatta nata'allam makna, sampai betul-betul kami itu mempelajari maknanya, makna ayat tersebut, tafsirnya, wal amala biha, dan sampai betul-betul kami beramal dengannya. Fakunna nata'allam al-ilm wal amal, sehingga dengan itu kami menggabungkan antara mempelajari ilmu dan beramal. Nah, lebih mudah untuk diamalkan karena sedikit demi sedikit. Demikian juga lebih mudah untuk dihafal. Berbeda jika Al-Quran diturunkan sekaligus, langsung turun sekaligus, maka tidak seperti ini. Akan susah untuk dihafal dan akan susah untuk dipahami, terlebih mereka orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, mayoritas mereka. Dan juga lebih susah, lebih berat untuk diamalkan secara keseluruhannya. Tapi kemudian faedah yang berikutnya, Ar-Rabi'ah, faedah yang ketiga, Ats-Tsalits, faedah yang ketiga, tansyitul himami liqabuli ma nazala minal Qur'ani wa tanfidhuhu. Terdapat tansyitul himam, memberikan semangat, liqabuli ma nazala minal Qur'an, dalam menerima apa yang diturunkan dari Al-Qur'an, wa tanfidhuhu, dan semangat untuk mengamalkannya. Terdapat pemberian semangat agar manusia itu menerima ayat-ayat yang baru saja diturunkan dari Al-Quran, dan juga mereka semangat untuk mengamalkannya. Haitsu yatashawwaqu an-nasu bilahafin, di mana hal ini, yakni turunnya Al-Quran itu secara bertahap, itu yatashawwaq, membuat manusia yatashawwaq, yakni rindu, bilahafin wa syauqin, rindu dengan berharap, syauq dengan kerinduan, ila nuzulil ayah, akan diturunkannya ayat yang baru. Akan diturunkannya ayat yang baru. Jadi mereka rindu dan berharap kapan ayat diturunkan lagi kepada Nabi alaihi wasallam. Dengan itu mereka semangat mengamalkannya. Hati ini akan lebih senang, lebih tertarik pada sesuatu yang baru, sehingga mudah bagi mereka untuk menerima, dan mudah pula bagi mereka untuk mengamalkan ayat yang baru saja diturunkan tersebut. La siyama 'inda istidadil hajah, terlebih khusus dalam keadaan-keadaan istidadil hajah yang sangat diperlukan, yang betul-betul diperlukan, ilaiha, kepadanya, dengan diturunkannya Al-Quran. Peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang betul-betul sangat diperlukan turunnya Al-Quran, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi, kama fi ayatil ifki wal li'an, seperti peristiwa kisah dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha, wal li'an, dan kisah al-li'an. Nah, sehingga ketika terjadi peristiwa tersebut, mereka betul-betul berharap dan menunggu kapan datangnya Al-Quran, kapan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kapan datang wahyu. Dengan itu mereka akan kokoh dan bisa mengamalkannya langsung. Ini faedah berikutnya, yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, Ar-Rabi', tadarruju fit tashri'i haitsu hatta yasila ila darajatil kamal. At-tadarruj fit tashri'i, terdapat at-tadarruj, tahapan-tahapan fit tashri'i, dalam menetapkan syariat. Jadi antara faedah yang berikutnya adalah syariat ini ditetapkan itu secara bertahap. Kita mengetahui bahwa syariat diturunkan dan ditetapkan hukumnya itu secara bertahap. Hatta yasila ila darajatil kamal, sampai pada tingkatan yang paling sempurna. Jadi sedikit demi sedikit, terus sampai hukum syariat ini sempurna. Tidak sekaligus, tapi bertahap. Karena di sana ada beberapa hukum-hukum yang di awal kali, jika hukum itu langsung diterapkan di awal kali, itu akan memberatkan mereka untuk mengamalkannya. Dan bahkan jiwa ini bisa menolak, tidak mau mengamalkan hukum tersebut. Tapi metode Al-Quran, sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap, supaya mereka betul-betul siap menerima hukum yang akan diturunkan berikutnya. Maka di antara hikmah Allah Azza wa Jal, Allah tetapkan syariat ini hukumnya sedikit demi sedikit. Terlebih para sahabat dahulu adalah orang-orang yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dari zaman musyrik mereka. Sehingga ketika diturunkan hukum itu secara tegas langsung, maka itu bisa, bisa saja membuat mereka lari dari agama ini. Sebagaimana kama fi ayatil khamr, sebagaimana dalam ayat pengharaman khamr, alladzi nasya'a an-nasu 'alaihi wa allafuhu, yang mana orang-orang saat itu nasya'a an-nas 'alaihi, hidup dengannya, wa allafuhu wa alifuhu, dan mereka menyukainya, menyukai minum khamr. Wa kana min as-sa'bi 'alaihim an yujabahu bil man'i minhu man'an batan. Wa kana min as-sa'b, dan termasuk perkara yang sulit bagi mereka, an yujabahu minal bil man'a, jika dihadapkan langsung dengan larangan minhu, larangan atas peminuman khamr, man'an batan, secara totalitas dilarang secara total, maka itu akan membuat mereka berat dan sulit, kaget mereka dengan hukum yang turun ini. Oleh karena itu diturunkan pengharaman khamr itu secara bertahap, karena mereka punya kebiasaan seperti itu, minum khamr dalam keseharian mereka. Fanazala fi sya'nihi awalan, maka turunlah pengharaman khamr itu di awal kalinya firman Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Nam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu, dikisahkan tentang tahapan-tahapan pengharaman minum khamr. Ayat yang pertama kali turun disebut oleh Syekh di sini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang perihal khamr dan perjudian. Katakanlah, qul fihima itsmun kabir, terdapat, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalamnya, dalam khamr dan maisir, terdapat itsmun kabir, dosa dan kerusakan yang besar. Terdapat kerusakan yang besar. Wa manafi'u linnas, dan tetapi di sisi lain ada manfaatnya juga kepada manusia. Tetapi Allah melanjutkan, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa dan kerusakannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Lebih besar daripada manfaatnya. Nah, lebih besar madharatnya daripada manfaat yang ada. Membuat rusak badan, membuat rusak akal sehat manusia. Sehingga dengan ayat ini diturunkan, maka mendorong mereka untuk berpikir. Mendorong mereka untuk berpikir bahwa sesuatu yang demikian kondisinya itu lebih pantas untuk ditinggalkan, karena merugikan diri, merugikan akal kita. Mendorong mereka untuk berpikir agar tidak minum khamr. Tetapi ayat ini bukan secara jazm, secara pasti mengharamkan khamr tersebut kepada mereka. Tidak, tetapi untuk persiapan. Untuk persiapan kepada hukum yang berikutnya akan diturunkan. Maka dimukaddimah dulu, diberi pendahuluan terlebih dahulu, diingatkan bahwa itu bisa mendatangkan madarat yang sangat berbahaya terhadap jiwa ini. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Fakana fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini, tahiyatun lin nufus, terdapat persiapan. Adalah suatu persiapan bagi jiwa mereka, liqabuli tahrimihi, untuk menerima keharaman yang akan ditetapkan nantinya. Dari siapa? Haythu innal aqla yaqtadi alla yumarasa syai'an ismuhu akbaru min naf'ih. Di mana akal sehat manusia ini, haythu innal aql, akal sehat manusia itu, yaqtadi, mengharuskan, alla yumarasa syai'an, ismuhu akbaru min naf'ih, untuk tidak sering-sering mencampuri, yumarasa ini mencampur. Akal sehat itu akan mengharuskan seseorang itu tidak sering mencampuri, yani melakukan sesuatu yang ismuhu akbaru min naf'ih, yang kerusakan mafsadahnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini untuk persiapan. Ayat ini untuk persiapan kepada apa yang akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya. Tsumma nazala salan, yang kemudian setelah itu Allah turunkan ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati waktu-waktu salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti apa yang kalian baca dalam salat-salat kalian. Fakana fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini tamrinun, merupakan pelatihan, ala tarkihi fi ba'dil awqat, untuk meninggalkan minum khamr di beberapa waktu tertentu. Wa hiya awqatus shalawat, yaitu waktu-waktu salat. Jadi dalam ayat yang berikutnya mereka dilarang, diharamkan bagi mereka minum khamr, tapi tidak dalam seluruh waktu, tetapi dalam beberapa waktu tertentu, dipersempit waktunya. Dipersempit waktunya ini juga untuk persiapan, untuk diharamkan secara totalitas. Jadi sempitkan lagi waktunya, jadi ketika datang waktu sholat, apa mendekati waktu sholat maghrib, mendekati waktu sholat isya, itu tidak boleh bagi mereka minum khamr. Bolehnya kapan? Ketika jauh jarak antara sholat, seperti di malam hari atau seperti setelah subuh sampai menjelang zuhur, waktu-waktu yang panjang, mereka masih dibolehkan minum khamr. Tapi jika sudah pada waktu-waktu yang mendekati waktu sholat, tidak boleh. Dipersempit waktu minum khamrnya. Kemudian setelah itu, tsumma nazala tsalitsan, kemudian ayat yang berikutnya, yang ketiga, turunlah ayat pengharaman secara keseluruhan, yaitu firman Allah azza wajalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, sungguhnya khamr, al maisir, perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijis, merupakan perbuatan-perbuatan yang rijis, kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajitanibu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah, tinggalkanlah itu semua supaya kalian selamat, supaya kalian beruntung. Nah, baru ayat ini jelas tentang pengharaman khamr. Innamal khamr, sesungguhnya khamr, perjudian, berhala, patung-patung yang kalian sembah, mengundi nasib, itu perbuatan-perbuatan rijis, yang kotor, yang najis, termasuk perbuatan syaitan, fajitanibu, tinggalkan semuanya. La'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa, sungguhnya syaitan itu menginginkan kepada kalian menimbulkan di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, perkebencian, fil khamri wal-maisir, karena disebabkan minum khamr dan perjudian tersebut. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah, dan syaitan itu ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti darinya? Setelah penjelasan ini, setelah penjelasan yang Allah berikan ini, apakah kalian mau berhenti dari melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Allah melanjutkan, wa atiu Allah wa atiu Rasul wa hadzaru, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan waspadalah. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, jika kalian enggan tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah sesungguhnya ala rasulina balagul mubin, sungguhnya hanya kewajiban Rasul kami menyampaikan penjelasan saja, menyampaikan penjelasan dengan cara yang jelas, mubin. Fakana fi hadhil ayah, fi hadhil ayat al-man'u minal khamri man'an batan, maka dalam ayat ini terdapat pengharaman khamr secara totalitas, fi jami'il awqad, di seluruh waktu, ba'da an huyiatin nufus, namun itu setelah terjadinya kapan pengharaman secara total ini, setelah huyiatin nufus, setelah jiwa itu sudah disiapkan, setelah sudah siap jiwa mereka untuk menerimanya. Awalnya diingatkan bahwa itu berbahaya, kemudian berikutnya dipersempit waktu minum khamrnya, kemudian setelah itu dilarang secara totalitas, sudah siap jiwa mereka, siap untuk menerima. Tsumma murrinat 'alal man' minhu, kemudian setelah itu mereka dilatih. Yang kedua, tahapan berikutnya mereka dilatih 'alal man' minhu fi ba'dil awqat, untuk meninggalkannya di waktu-waktu tertentu. Terus setelah itu dilarang secara totalitas. Demikianlah hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu di antaranya itu menunjukkan sempurna syariat Islam, di mana dia menetapkan suatu syariat itu secara bertahap kepada pemeluknya. Demikian juga jika kita perhatikan syariat-syariat yang lain, seperti contohnya salat misalnya, itu awal kali diwajibkan sholat hanya 2 rakaat, 5 waktu, 2 rakaat. Selama di Makkah mereka sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Pagi, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya 2 rakaat. Kecuali maghrib. Kemudian setelah berpindah ke Madinah, terus setelah itu ditetapkan 2 rakaat itu untuk orang yang safar, dan ditambah lagi untuk orang yang tidak safar, 4 rakaat pada sholat zuhur dan asr. Demikian juga dalam syariat as-shaum. Dalam syariat as-shaum, secara bertahap juga. Dan syariat shaum secara bertahap, awal kali syariat shaum itu disyariatkan, yaitu pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak. Boleh berpuasa atau bukan boleh tidak. Boleh berpuasa atau memberi makan seorang miskin. Jadi berpuasa atau memberi makan boleh. Jadi enggak puasa tapi memberi makan itu boleh. Kemudian setelah itu hasungan, himbauan untuk berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih utama bagi kalian. Masih sekedar al-had, hasungan, himbauan untuk berpuasa. Baru setelah itu, setelah mereka siap untuk menerima syariat ini, diturunkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Berpuasa, tidak ada pilihan lagi, sudah dihapus. Karena jiwa itu sudah siap untuk menerima syariat ini. Demikian juga syariat jihad. Syariat jihad di awal kalinya, tidak boleh membalas kejelekan itu dengan kejelekan yang setimpal. Tidak boleh. Baru setelah itu, Allah izinkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk memerangi orang yang berbuat zalim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang yang dizalimi untuk membalas, untuk berjihad, memerangi orang-orang yang berbuat zalim. Disebabkan mereka dizalimi. Kemudian baru setelah itu diturunkan syariat jihad, memerangi orang-orang yang tidak memulai perangan terhadap kita. Faidan salakal ashurul hurum, faqtulul musyrikina haithu wajadtumuhum. Apabila telah berlalu bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Ini bertahap. Demikianlah hikmah syariat ini. Memulai syariat itu secara bertahap. Allah tetapkan syariat secara bertahap. Ini beberapa hikmah yang disebut oleh Syekh Al-Amin rahimahullah. Dan di sana ada banyak hikmah yang disebutkan pula oleh para ulama. Tapi beliau ringkas dengan yang sedikit ini. Maka kita cukupkan dengan apa yang beliau sampaikan. Naktafi ila hadza. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin.